harta, kesehatan. Ini doa masalah. Adapun doa ibadah adalah seorang hamba melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ibadah tersebut mencakup permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba melaksanakan ibadah kepada Allah, yang ibadah tersebut mencakup permintaan kepada Allah. Seperti misalkan kita di setiap paginya berzikir Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah wa bihamdih 100 kali. Setelah sholat subuh, man qala hina yusbih Subhanallah wa bihamdih 100 marrah ghufirat dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali, maka diampuni dosa-dosanya. Walau di setiap barang siapa yang mengucapkan pada waktu pagi harinya Subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali, maka diampuni dosa-dosanya, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Nah, ini ketika orang mengucapkan Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah wa bihamdih, dia pada keadaannya sebenarnya sedang meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini yang disebut dengan doa ibadah. Dia mengerjakan ibadah, zikir, Subhanallah wa bihamdih, tapi pada saat yang bersamaan zikir tersebut mencakup permintaan. Itulah yang disebut dengan doa ibadah. Maka dua jenis doa secara istilah syariat ini, doa permintaan atau doa ibadah, itu adalah hak murni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah. Hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik doa permintaan, seseorang memanggil Allah, meminta kepada Allah, ataupun doa ibadah, seseorang berzikir, baca Quran dengan segala macam ayat yang dia baca, zikir yang dia baca, maka tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dari bab ini. Ad-du'a haqqun khalisun lillah. Doa adalah hak murni. Murni itu artinya bersih. Murni itu artinya suci. Murni itu artinya terlepas dari kotoran dan campuran. Hak murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, laqad marra ma'ana qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah berlalu bersama kita sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a'u huwal ibadah. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa adalah ibadah. Di sini penulis hafizahullah ta'ala memulai pembicaraannya, doa adalah ibadah. Dan setelah itu baru nanti, karena doa adalah ibadah, maka tidak boleh diberikan ibadah itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menyebabkan kenapa berdoa kepada selain Allah, baik itu doa masalah atau doa ibadah, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Karena doa adalah ibadah. Dan ibadah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mabda, proses dasar cara berpikir kita. Kenapa berdoa tidak boleh kepada Allah, kepada selain Allah? Karena doa adalah ibadah. Dan seluruh ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Itu Allah sebutkan pada ayat 21. Ayat 23 atau 24-nya Allah sebutkan di akhir, fala taj'alu lillahi andadu antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu dalam keadaan kalian menyadarinya. Menunjukkan bahwa ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat yang terkenal, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kalau boleh diterjemahkan, kecuali beribadah kepada-Ku saja. Kenapa? Karena ibadah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Begitu juga di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din." Dan tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka dari ayat-ayat ini menunjukkan ibadah milik Allah, dan salah satu jenis ibadah adalah doa. Maka tidak boleh diberikan ibadah apapun jenisnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku, kematianku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Surat Al-An'am ayat 162. Ini semua menunjukkan ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara berpikir dasarnya itu ya, doa adalah ibadah. Maka ketika dia ibadah, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang artinya, "Wahai Rabb kami, berdoalah kepada-Ku, niscaya Aku akan mengabulkan untuk kalian. Sesungguhnya mereka yang takabur dari beribadah kepada-Ku, niscaya akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina." Lihat di sini, yang menjadi pembicaraan adalah bahwa doa adalah ibadah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendalili doa adalah ibadah dengan surat Ghafir ayat 60. Di dalam surat Ghafir ayat 60, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya doa adalah ibadah. Kenapa? Karena di awal ayat Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni," wahai Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kalian kepada-Ku." Lihat, berdoalah. Kemudian Allah setelah itu melanjutkan firman-Nya, "Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepada-Ku. Menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Karena disebutkan kata ibadah. Siapa yang tidak mau berdoa berarti sama dengan dia tidak mau beribadah. Nah, itu pendalilan dari bahwa doa adalah ibadah. Ini harus ditekankan, harus menjadi akidah dasar kita. Doa adalah ibadah. Dalilnya apa? Surat Ghafir ayat 60. Karena kalau sudah kita pegang dasar ini, maka kita akan sangat mudah untuk menyampaikan bahwasanya siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Sama, siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Paham ya, para ikhwah? Ini penting. Doa huwal ibadah. Doa adalah inti ibadah. Taib. Dalilnya apa? Dalilnya surat Ghafir ayat 60. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW ketika menyebutkan hadis tersebut, "Ad-du'a huwal ibadah," doa adalah ibadah, beliau mendalili dengan surat ini, surat Ghafir ayat 60. Sisi pendalilannya dari mana? Itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kalian kepada-Ku, niscaya Aku akan kabulkan bagi kalian." "Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati." Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari beribadah kepada-Ku. Takabur artinya menyombongkan diri. dari beribadah kepadaku, artinya tidak mau berdoa kepadaku. Nah, di sini lihat Allah menyebutkan bahwa doa adalah ibadah. Karena di awal ayat Allah menyebutkan qala rabbukum ud'uni, Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Kemudian ayat selanjutnya atau lanjutan ayatnya adalah innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepadaku. Ini ingat, itu ya menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Karena disebutkan an ibadati, menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepadaku. Allah tidak menyebutkan orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau berdoa kepadaku. Enggak. Tetapi Allah menyebutkan orang-orang yang takabur dari berdoa kepadaku. Maksudnya bagian dari ibadah adalah doa. Doa adalah ibadah. Nah, kalau sudah berbicara seperti itu, mudah urusannya nanti ke depannya. Karena doa ibadah, maka tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Baik doa masalah atau doa ibadah. Nah, begitu cara berpikirnya. Misalkan minta syafaat. Saat ini orang ada yang berkata, wahai Rasulullah, berikanlah saya syafaat. Sekarang dia berkata. Maka ini kita katakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dia berdoa kepada selain Allah, yaitu kepada siapa? Rasulullah. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena doa milik Allah. Dari mana Anda bisa membuktikan bahwa dia sekarang sedang berdoa kepada Rasulullah? Meminta syafaat. Ya, betul. Berarti dia sekarang berdoa meminta syafaat. Berarti doa masalah. Doa permintaan. Minta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bisa membuktikan bahwasanya ketika dia sedang berkata, wahai Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepadaku. Berarti dia sudah berdoa kepada selain Allah. Dari mana kita bisa membuktikan bahwasanya dia sedang berdoa kepada selain Allah? Hah? Hanya Allah yang bisa memberikan syafaat. Iya, maksud saya, dari mana kita bisa membuktikan bahwasanya orang ini sedang berdoa kepada selain Allah? Wahai Rasulullah, apa penjelasannya? Dia memanggil, kemudian meminta. Saya sudah sebutkan tadi, pengertian doa apa? Memanggil dan meminta. Makanya jangan sampai remehkan penjelasan saya di awal. Ini sebagian orang kadang-kadang awal-awal masih blank pemikirannya gitu. Padahal penjelasan di awal itu penting. Ketika dia mengatakan, wahai Rasulullah, itu memanggil. Kemudian berikanlah syafaat kepadaku. Itu meminta. Berarti di situ ada dua, panggilan dan permintaan. Itulah doa. Ya, itulah apa? Doa. Kita kan sekarang ingin membuktikan bahwasanya orang ini berdoa kepada Rasulullah. Maka kita katakan, tuh lihat, bukankah dia sedang manggil? Bukankah dia sedang minta? Itu. Maka kalau seandainya dia sedang memanggil dan meminta, maka itu sedang berdoa. Sedangkan doa tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Makanya saya tadi benarkan perkataan beliau. Karena dia sedang meminta syafaat. Tapi ada kurangnya, yaitu panggilan. Ada panggilan. Paham ya para ikhwah? Nah itu dia. Ini poin ini, paragraf ini inti pembicaraan. Siapa yang tidak memahami ini di awal, yang setelah-setelahnya, enggak. Cuma dalil. Yang setelah-setelahnya dalil. Dalil tentang bahwa tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Doa kepada Allah. Tapi ini awalnya. Kerangka berfikirnya di sini, di awalnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa la raiba anna fi hadzal hadis ablagha dalalatin ala 'idhami sya'ni ad-du'a. Tidak diragukan. Dalam hadis ini terdapat petunjuk yang sangat mendalam tentang keagungan urusan doa. Wa annahu naw'un min anwa'il ibadah. Lihatlah ini. Dan bahwa ia adalah salah satu dari jenis ibadah. Kita harus pertahankan akidah doa salah satu jenis ibadah. Ya. Doa salah satu jenis ibadah. Itu akidah. Doa salah satu jenis ibadah. Kenapa? Karena kalau seandainya kita katakan doa bukan ibadah, ya orang seenaknya nanti minta kepada Hussein, minta kepada wali, madad, beri kami pertolongan, wahai wali, beri kami pertolongan. Kalau seandainya kita tidak bisa menjawab dengan ilmiah, bagaimana? Akhirnya membolehkan. Nah, kita katakan bahwa itu orang sedang berdoa kepada Allah. Kepada selain Allah. Itu orang sedang berdoa. Dan doa adalah ibadah. Nah, lihat, ini selalu diulang-ulang. Doa adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Wa la yakhfa 'ala kulli muslimin anna al-'ibadata haqqun lillah, haqqun khalisun lillahi wahdahu. Dan sementara tidak tersembunyi bagi setiap muslim bahwa ibadah la haq murni untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Lihat, cara berpikirnya begitu kan? Bahwa ibadah salah satu jenis doa salah satu jenis ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Itu rangkaian berfikirnya tuh. Doa salah satu jenis ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Ya. Fakama anna Allah tabaraka wa ta'ala la syarika lahu fil khalqi wal rizq wal ihya'i wal imatah wat tasarrufi wat tadbiri fakadzalika la syarika lahu fil ibadati bi jami'an wahiha wa minha ad-du'a. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan mengambil tindakan dan mengatur, maka demikian pula tidak ada sekutu baginya dalam ibadah dengan seluruh jenisnya termasuk doa. Jadi kita sebagai seorang muslim meyakini yang Maha Pencipta, pengatur, berkuasa hanya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Yang mendatangkan hujan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menahan rezeki, memberi musibah, pengatur, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang selain Allah. Nah, sebagaimana keyakinan kita seperti itu, maka urusan ibadah juga seperti itu. Bahwa ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah dalam peribadatan. Dari semua jenis ibadah termasuk apa? Doa. Salat kita, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, ya. Semuanya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini ya? Baik. Kemudian penulis mengatakan, "Faman da'a ghaira Allah 'azza wa jalla taliban min amra minhu amran min al-umur allati la yaqdiru 'alayha illa Allah faqad 'abada ghairillah wa asyraka ma'ahu ghairahu." Barang siapa berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta suatu perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh orang itu telah menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempersekutukan bersamanya selainnya. Nah, di sini perlu diperhatikan. Berdoa kepada selain Allah, ya, untuk meminta suatu perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Itu yang baru kesyirikan. Kalau mampu dilakukan oleh selain Allah, tidak kesyirikan. Misalkan saya katakan kepada Mas, tolong ambilkan air. Berarti saya sedang memanggil, sedang meminta. Berarti berdoa, tapi masnya mampu, kira-kira kesyirikan enggak? Enggak. Paham ya? Meminta kepada selain Allah untuk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Apa itu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah? Rububiyah. Ya, yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah adalah kekuasaan, penciptaan, pengaturan, kemudian kekuasaan. Penciptaan menghidupkan, mematikan, memberikan rasa penyakit, memberikan menyembuhkan penyakit. Pengaturan turun hujan, panas, dingin, malam, siang. Kemudian kekuasaan pemberian rezeki, pemberian hujan, menumbuhkan tumbuhan, usaha lancar, dapat bayar hutang dan semisal. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur itu. Maka siapa yang meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Paham ya? Misalkan minta kemenangan, minta rezeki, minta anak, minta ketenangan, minta kesehatan, minta kesembuhan dari penyakit. Itu semua milik Allah. Intinya rububiyah. Maka kita katakan, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi rahimahullah, di dalam kitab beliau, Matan al-Usul al-Thalatha. Beliau mengatakan, Al-Khaliqu lihadhi al-Asyya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Pencipta semuanya ini, dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Nah, itu indahnya matan, matan akidah. Jadi dia berkaitan dengan penjelasan. Ya, mempelajari matan itu nanti akan sangat kokoh akidahnya. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan penjelasan. Orang akan bisa menjelaskan dengan baik ketika dia ada kaitannya dengan matan yang sudah dia pelajari. Paham ya pada ikhwah? Jadi kapan berdoa kesyirikan? Ketika berdoa kepada selain Allah. Satu. Yang kedua, dan meminta untuk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Baik. Kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan, Wallahu tabaraka wa ta'ala lam yab'ats rusulahu wa lam yunzil kutubahu illa lid'awatin nas ila al-ikhlas fil ibadah wa tahdhiri min sarfiha li ghayrillah ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengutus para rasulnya, tidak pula menurunkan kitab-kitabnya kecuali untuk mengajak manusia kepada keikhlasan dalam ibadah dan memperingatkan memalingkannya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu Allah liya'budu ilahan wahida. La ilaha illa subhanahu huwa subhanahu amma yusyrikun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah yang satu. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Surah At-Taubah ayat 31. Ini sama ya. Ini kan sudah kita sebutkan tadi bahwasanya tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa termasuk apa? Jenis ibadah. Ya, doa termasuk dari jenis ibadah. Maka pada dasarnya gini, ayat yang bisa dijadikan dalil bahwa tidak boleh berdoa kepada selain Allah, yaitu semua ayat yang menunjukkan ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah, karena dia bagian dari itu. Ya. Semua ayat yang menunjukkan tidak boleh beribadah kepada selain Allah, bisa digunakan sebagai dalil tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Karena doa adalah salah satu jenis ibadah, bahkan inti ibadah. Antum silahkan saja cek ibadah apa saja yang disyariatkan oleh Allah secara praktis, di dalamnya pasti ada doa. Puasa, ya, sholat, puasa, zakat, haji, pasti ada doa di dalamnya. Makanya para ulama mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Inti doa adalah ibadah. Ibadah intinya adalah doa. Kemudian penulis mengatakan, Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa qala ta'ala ala lillahi ad-dinul khalis. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ketahuilah untuk Allah agama yang ikhlas. Untuk Allah. Keperuntukannya didahulukan sebelum objeknya. Untuk menunjukkan kepada pengkhususan hanya untuk Allah. Agama yang ikhlas, yaitu ibadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua yang dibawa oleh para rasul. Semua rasul yang diutus dari mulai zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya ya ini. Mengajak manusia untuk beribadah murni hanya untuk Allah. Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah menerangkan di dalamnya ini, yaitu mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Dan ayat-ayat semakna dengan ini cukup banyak. Baik. Wali hadza faqad tawataratil adillatu wa tadafaratin nususu fil kitabi wa sunnah 'ala at-tahdhir min sarfil du'a'i li ghairillah wa nahyi 'an dzalik. Oleh karena itu, dalil-dalil telah sampai secara mutawatir. Maksudnya secara mutawatir adalah disampaikan oleh para sahabat yang begitu banyak dan mustahil mereka berdusta, bersepakat berdusta dalam hal itu. Karena saking banyaknya dalil-dalil yang ada, mustahil mereka bersepakat untuk hal itu. Dan nas-nas yang sangat banyak dari Alkitab dan As-Sunnah tentang peringatan dari memalingkan doa kepada selain Allah, larangan akan hal itu dan celaan bagi pelakunya dengan sekeras-keras jenis ancaman. Ya, wa dhammi fa'ilihi bi asyaddi anwa'id dham. Artinya gini, Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang ancaman dari memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian Al-Qur'an juga sudah menjelaskan larangan dari memalingkan doa kepada selain Allah. Kemudian Al-Quran juga menyebutkan tentang ancaman bagi pelaku yang melakukan itu dengan ancaman yang sangat kecil. Hatta sara dhalika min daruriyati hadzal din allati la yartabu fiha kullu man fahima kitab Allahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sampai hingga hal itu menjadi perkara daruri yang sudah pasti, yang sudah diketahui pasti dari agama ini. Maksudnya gini, doa adalah ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Maka tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Ini akidah adalah sesuatu yang sudah daruri, yang sudah pasti diketahui. Hampir semua muslim sudah mengetahuinya. Tidak boleh ada orang yang mengatakan, oh saya enggak tahu kalau berdoa kepada wali yang sudah dikubur tidak boleh. Enggak ada. Karena sudah apa? Doruri, sudah pasti diketahui. Ya, ini para ikhwan. Kemudian penulis mengatakan, waqad tanawwa'at dalalatu nususil Qur'anil Karim al-mustamilati 'ala dhalik wa taqarrarat fi mawatin katsirah. Dan sungguh telah beragam petunjuk-petunjuk nas-nas Al-Qur'an Al-Karim yang mengandung hal itu serta terulang-ulang di berbagai tempat. وَذَلِكَ لِشِدَّةِ خُطُورَةِ دُعَاءِ غَيْرِ اللَّهِ. Hal itu dikarenakan besarnya bahaya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. وَلِكَوْنِ أَكْثَرَ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ وُقُوعًا. Juga karena ia termasuk jenis syirik yang paling banyak terjadi. Jadi Al-Qur'an memberitahukan kepada kita ayat-ayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita hadis-hadis tentang haramnya berdoa kepada selain Allah. Ancaman bagi pelakunya, yaitu pelaku berdoa kepada selain Allah. Ini sudah macam-macam. Dan penyebutannya itu berbagai macam jenis. Macam-macam bentuknya. Yang penting tujuannya itu. Mengancam mencela siapa yang berdoa kepada selain Allah. Ya. Kenapa demikian? Al-Quran sangat perhatian dalam hal ini. Karena berdoa kepada selain Allah kesyirikan. Yang kedua, inilah yang paling banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Ya, meminta kepada selain Allah. Kemudian penulis mengatakan, ولكونه أكثر أنواع الشرك وقوعا حتى قال بعض أهل العلم لا نعلم نوعا من أنواع الكفر والردة ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله بالنهي عنه والتحذير من فعله والوعيد عليه. Sampai sebagian ahli ilmu berkata, ya, sebagian ahli ilmu berkata, kami tidak mengetahui suatu jenis dari jenis-jenis syirik dan kemurtadan yang lebih banyak disebutkan dalam nas-nas, yaitu dalam dalil-dalil, seperti apa yang disebutkan berkenaan dengan berdoa kepada selain Allah, baik berupa larangan terhadapnya, peringatan melakukannya, dan ancaman atasnya. Artinya gini, dalil menunjukkan bahwa berdoa kepada selain Allah sangat banyak. Ancaman atau peringatan keras, larangan untuk berdoa kepada selain Allah sangat banyak. Kemudian ancaman bagi pelakunya yang berdoa kepada selain Allah juga sangat banyak dalam Al-Quran. Ya. Dan bentuknya macam-macam. Ada yang larangan, ada yang perintah, ada yang macam-macam. Menyebutkan tentang haramnya berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis setelah itu menyebutkan dalil-dalil. Kita lanjut sedikit ya. فَمِنْ هَذِهِ النُّسُسِ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Di antara nas-nas ini, nas-nas artinya dalil. Nas-nas ini adalah dalil, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Artinya, berdoalah kepada Rabb kalian dengan merendahkan diri pada dan perlahan. Sungguh, dia tidak menyukai orang-orang melampaui batas. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah perbaikannya. Dan berdoalah padanya dengan rasa takut penuh harap. Sungguh rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat kebajikan. Al-A'raf 55-56. Ini dalil yang menunjukkan bahwa berdoa hanya kepada Allah. Dan tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Itu dalilnya. Inti dalilnya mana? Allah berfirman, perintah. Udu'u rabbakum. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Ya. Kemudian juga Allah berfirman, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Apa maksudnya melampaui batas? Allah menyebutkan bahwasanya orang yang berdoa kepada selain Allah, dialah yang melampaui batas. Jadi kalau ditanya, apa dalil bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk berdoa hanya kepada Allah? Maka doanya, maka dalilnya surat Al-A'raf ayat 55-56. Kalau ada yang bertanya lagi, inti dalilnya mana? Inti dalilnya ketika Allah berfirman, "Ud'u rabbakum." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Kemudian inti dalil yang kedua mana? "Innahu la yuhibbul mu'tadin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan berdoa kepada selain Allah termasuk daripada melampaui batas. Nah, kalau ditanya lagi, sisi pendalilannya mana? Di dalam ayat ini, Allah memerintahkan berdoa hanya kepadanya dan Allah melarang berdoa kepada selainnya. Selesai. Begitu cara memahami dalil-dalil yang ada. Jadi sering saya katakan di kitab Tauhid juga, di kitab Nawaqidul Islam juga saya katakan. Ada dalil, ada inti dalil, ada sisi pendalilan. Kalau ditanya dalilnya mana? Al-An'am, Al-A'raf ayat 55-56. Inti pendalilannya mana? Allah berfirman, berdoalah kalian kepada aku. Dan Allah berfirman, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sisi pendalilannya bagaimana? Maksudnya, memahami dalil ini sebagai dalil bahwasanya doa tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah, bagaimana? Yaitu bahwa Allah memerintahkan berdoa hanya kepadanya. Dan Allah mengancam tidak menyukai orang yang melampaui batas, yaitu orang yang berdoa kepada selainnya. Begitu cara memahami dalil. Kemudian waqala ta'ala qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya doa adalah hanya milik Allah, dan bagi siapa yang melakukannya kepada selain Allah diancam oleh Allah. Di sini lihat dalilnya surat Al-Isra ayat 110. Kemudian inti dalilnya mana? Ketika Allah berfirman, "Qul ud'ullah," berdoa, katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kalian kepada Allah. Berdoalah kalian kepada Allah. Itu. Ya, itu inti dalilnya. Sisi pendalilannya bagaimana? Artinya penjelasan terhadap dalilnya bagaimana? Di dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berdoa hanya kepada-Nya. Ya, karena Allah berfirman, "Ud'ullah aw ud'ur Rahman," berdoalah kalian kepada Allah atau berdoalah kalian kepada Allah yang Rahman. Nah, begitu Pak cara memahami dalil-dalil yang ada, wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya karena waktunya tidak sampai habis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Dan tadi ingat cara berpikirnya begitu, ya, bahwa doa adalah ibadah dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Kemudian baru setelah itu penulis menyebutkan dalil-dalil bahwa berdoa hanya kepada Allah. Demikian kita cukupkan, wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Bisa, secara umum bisa. Bisa. Innahu la yuhibbul mu'tadin, bisa secara umum. Tetapi dalil-dalil umum tidak kuat. Dalil-dalil umum tidak kuat. Dan dalil-dalil khusus masih banyak. Larangan tentang perbuatan bid'ah. Diharamkan untuk melakukan perbuatan bid'ah secara khusus masih banyak. Pakailah dalil-dalil yang khusus. Ada dalil umum macam-macam tafsirannya nanti. Wallahu a'lam. Ada lagi? Taib. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan. Oh iya, saya ada kabar menarik. Kemarin saya ke STDI, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i. Bahasa Arabnya Kulliyatul Imam Asy-Syafi'i Lidirasat Al-Islamiyah di Jember. Dan saya bertemu dengan hampir 30-an mahasiswa dari Kalsel. Ini menyenangkan hati saya sekali, subhanallah. Dan saya sudah bertekad untuk mengurus mereka. Dalam artian mengurus itu memperhatikan mereka. Selalu berkomunikasi dengan mereka. Karena mereka itu bagaikan orang-orang yang kuliah di Madinah S1. Artinya jenjangnya jenjang S1, bukan SMA lagi, S1. Dan tingkatannya di situ ada 6 tahun, ya. Jadi 1 tahun pertama 2 semester untuk i'dad lughawi. Kemudian 1 tahun yang kedua untuk i'dad lughawi juga, tapi tingkatannya beda, berarti 2 tahun. Kemudian baru kuliahnya 4 tahun, jadi 6 tahun. Kalau seandainya dia mampu yang pada 1 tahun pertama langsung kuliah, berarti cuma 5 tahun. Kalau seandainya dia memiliki sedikit bahasa, maka dia langsung masuk ke kuliah, berarti 4 tahun. Hampir ada 30. Saya senang sekali, Masya Allah. Karena mereka-mereka itu pulang nanti yang akan juga ikut berdakwah. Dan terutama nanti bulan Ramadan ini mereka sudah liburan 16 Mei. Maka ada yang baru mau selesai baru semester ke-6. Ya. Nah, itu orang-orang yang menuntut ilmu sebenar-benarnya. Dan itu aset-aset kita yang harus kita perhatikan. Nanti Ramadan saya ingin kumpul sama mereka, kita arahkan, kemudian mungkin bisa sedikit mungkin kultum di sini, di masjid-masjid yang ada, sebagai latihan. Nah, ini pengalaman dulu kita itu ketika nuntut ilmu tidak ada majal, tempat latihan untuk berbicara. Dan harus dikenalkan bahwasanya yang menuntut ilmu agama secara tidak langsung dia sudah mendaftarkan dirinya sebagai pendakwah. Maka rugi kalau seandainya orang menuntut ilmu agama kemudian keluar jadi pedagang, tidak pernah berdakwah. Ini lucu nih. Mendingan dia tidak usah menuntut ilmu agama, ya, jadi pedagang. Nah, saya senang sekali. Tapi kebanyakan masih tamhidi, maksudnya masih persiapan bahasa. Ada yang semester 2, ada persiapan bahasa yang semester 4. Kebanyakan, dan juga ada perempuannya, Masya Allah. Nah, itu termasuk daripada referensi untuk melanjutkan sekolah. Jadi, kan Allah bertakdir ada yang kuliah di Madinah, ada yang kuliah di Indonesia. Dan semuanya sama untuk menyampaikan ilmu agama. Yang jelas saya hanya ingin memberitahukan kepada antum sekalian tahadduthan bin ni'mah, ya, bahwa alhamdulillah hampir 30-an orang dan hampir kebanyakan dari Banjarmasin. Ada dari negara, ada negara. Ya, ada dari Muara Tewe satu. Kebanyakan dari Banjarmasin, Masya Allah. Dan saya sudah kenal-kenal wajahnya. Oh, ini ternyata mahasiswa tuh. Yang biasanya kan salaman-salaman saja saya enggak paham siapa gitu. Banyak selain itu juga banyak. Ya. Dan mereka-mereka itu Masya Allah bahasa Arabnya luar biasa. Jangan diremehkan. Nah, itu termasuk daripada aset-aset yang mungkin nanti bulan Ramadan bisa mengisi biar latihan. Ya, mana ketua masjid antum ya. Ya. Minta datanya nanti sama Mas Wahyu, ada itu orang-orangnya. Ya, mereka pulang liburan. Kan Ramadan liburan, 16 Mei libur mereka. Itu menarik Masya Allah. Saya pribadi sangat suka yang mengurus yang begitu. Karena saya merasakan dulu kita nuntut ilmu agama tidak ada yang memperhatikan. Datang begitu saja, keluar begitu saja, selesai begitu saja. Maka ini kita harus rawat biar istiqomah, jangan tergoda macam-macam. Karena kalau tergoda kadang-kadang berhenti. Nanti ada pikiran lain untuk kemana-kemana. Biasa kan namanya milenial, namanya orang-orang umur 20-an, itu mudah gamang. Melihat kawannya sudah jualan online, waduh saya masih di STD ini. Gitu. Jualan online, sudah punya mobil, sudah punya ini, nanti saya bagaimana. Ya senang sekali Masya Allah, bisa bertemu dengan mereka, walaupun cuma sebentar, dari asar sampai maghrib. Tapi yang jelas mereka juga semangat untuk bisa bertemu, senang sekali. Seakan-akan ketika ada ustadz dari Banjarmasin begitu datang, mereka itu seperti dapatkan induknya gitu. Ini lho ustadz saya gitu. Bukan karena sayanya ya, maksudnya yang datang dari Banjarmasin. Jadi mereka senang kumpul gitu. Alhamdulillah, ini semua adalah berkat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita berdakwah, kemudian akhirnya banyak yang ingin terjun di ilmu agama. Nah, mereka para pemuda, Masya Allah. Yang mungkin awalnya antum melihat biasa-biasa saja, ya mereka mahasiswa sekarang yang belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dakwah sunnah ini di Banua ini. Ini yang bisa, dan salah satu yang harus kita kerjakan juga adalah menyediakan fasilitas. Kayak yang sudah semester 6, sebentar lagi semester 8, terakhir 1 tahun lagi berarti. Maka kita harus rekrut. Silahkan pilih itu. Dari mulai ujung timur ke ujung barat. Intern ilmu ada, Bakkah ada, Al-Um ada, Balangan ada, BIPS, boarding Islamic Boarding School Balangan. Wah, mantap. Ustaz Febri, Masya Allah. Yang jelas begitu, ini kabar baik. Mudah-mudahan ada juga nanti anak-anak kita yang sudah lulus mungkin dari Bakkah, misalkan dari Intan Ilmu, dari Al-Um, yang juga ke sana. Terutama para perempuan. Kita ini sangat memerlukan SDM yang banyak dari perempuan. Dan kalau sudah masuk dunia seperti itu, akan lihat beda. Beda dengan, mohon maaf ibu-ibu yang di belakang, beda dengan perempuan-perempuan yang tidak pernah mondok, tapi mengenal dakwah. Dengan perempuan-perempuan yang mengenal dakwah di pondok pesantrennya. Dia akan sangat menjaga kesucian, menjaga kehormatan. Ya, jauh dari orang-orang yang mungkin mengenal dakwah, perempuan mengenal dakwah di luar, tapi tidak pernah mondok. Di samping itu yang lebih utama lagi, berilmu agama. Sehingga nanti akan ada, sekarang kan baru satu di Bakkah yang untuk perempuan. Nah, kita masih mikirkan tempatnya di mana gitu. Karena peminatnya banyak, karena anak-anak kita kan banyak. Peminatnya banyak. Pesantren perempuan. Itulah mudah-mudahan para pengurus-pengurus yayasan ini diberikan keikhlasan oleh Allah SWT. Dan dijauhkan dari segala macam sifat hasad, kemudian juga keinginan duniawi dari mengurus itu semua. Karena pengurus itu kan pengurusnya yayasan. Orang-orang yayasan. Kalau di Bakkah ada yayasan Sa'adah namanya. Saya termasuk pembina di sana. Kalau di sini Yayasan Al-Um, ketuanya Kak Haji Saiful, kemudian pembinanya Ustaz Khairullah, dan yang paling utama Kak Haji Adan. Itu diberikan keikhlasan dan dihilangkan sifat-sifat hasad, tidak ingin mencari duniawi. Mereka itu tidak dibayar. Ngurus-ngurus itu tidak dibayar. Nyari duit sana sini. Sampai tadi malam saya terkejut, Masya Allah. Saya sholat isya di Masjid As-Salam. Ada beberapa kotak amal di situ. Itu sekolahan-sekolahan kita itu. Saya bangga sekali. Subhanallah. Sekolahan Al-Um, Barabai, Al-Ustaz Febri, kemudian Bakkah, SD ITK. Dan antum harus sebarkan itu. Harus sebarkan untuk mencari donasi. Jangan pernah remehkan satu SMS pun. Karena sekarang ini banyak orang-orang kayak bingung mau letakkan duit di mana. Dia bingung. Untuk keliling dunia sudah dia. Merasakan makanan apa saja sudah dia. Bingung dia. Ya. Mendapatkan 3 miliar tuh, atau berapa kak? Harga 10M. Itu di tangan Allah tidak ada yang mustahil. Di tangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Maka ini semua adalah prestasi-prestasi yang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.